إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأحبائي كمسلمين رحمكم الله الحمد لله Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan inayahnya semata pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, yaitu talabul ilmi. Tema kajian kita kali ini tentang membentengi generasi muda dari kemerosotan moral dan paham radikalisme. Tema ini tema yang sangat penting, mengingat generasi muda selalu diidentikan dengan kemerosotan moral, karena memang tidak sedikit dari kalangan kaula muda yang menjadi pelakunya. Generasi muda selalu diidentikan dengan paham radikalisme, karena memang tidak sedikit dari kalangan para pemuda yang terlibat ke dalam paham radikalisme dan tindakan-tindakan radikal. Namun demikian, kajian ini tentu saja bukanlah kajian yang dikhususkan bagi generasi muda, karena pada dasarnya kita kaum muslimin butuh untuk saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan sampaikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sesuatu yang bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka kita kaum muslimin hendaknya menyadari bahwa kita saat ini hidup di suatu zaman yang mayoritas manusia di dalamnya menjauhi kebenaran dan begitu cepat jatuh ke dalam berbagai macam kebatilan dan kerusakan-kerusakan. Tentu ini sangat jauh berbeda dengan zaman Nabi alaihi salatu wassalam, zaman para khulafa ar-rasyidin, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, zaman yang penuh dengan ilmu, zaman yang penuh dengan cahaya, ketakwaan, petunjuk, bebas dari hawa nafsu yang membinasakan. Ini semua memberikan pemahaman kepada kita bahwa semakin jauh suatu zaman, suatu generasi dari zaman nubuwah, dari zaman kenabian, maka semakin banyak kebatilan dan kerusakan yang terjadi. Dahulu Imam Az-Zubair bin Addi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "Ataina Anas ibn Malikin fashakawna ilaihi ma yalqawna minal hajjaj faqala isbiru fa innahu la ya'ti 'alaykum zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam." Hadis riwayat Bukhari. Kata Addi bin Hatim, Zubair bin Addi rahimahullah, suatu ketika sahabat Anas bin Malik datang berkunjung ke tempat kami. Kemudian kami adukan kepadanya perihal apa yang dirasakan oleh banyak orang dari kezaliman, kebengisan, dan kelaliman Hajjaj. Seorang pemimpin yang zalim dan jahat pada saat itu. Sahabat Anas bin Malik menjawab, "Isbiru, bersabarlah kalian. Karena sesungguhnya tidak akan datang kepada kalian suatu zaman, melainkan zaman yang setelahnya akan lebih buruk keadaannya. Dan ini akan terus berlangsung sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Sungguh aku telah mendengar hal ini disampaikan oleh Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Keadaan yang buruk dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi yang dimaksud bukanlah menyangkut perkara-perkara dunia. Bukan keburukan yang berhubungan dengan kesulitan mencari rejeki, kesulitan mendapatkan harta benda. Akan tetapi keburukan keadaan yang terjadi dari satu zaman ke zaman berikutnya, dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah karena tiga hal. Yang pertama, dhihabul ilmi. Hilangnya ilmu. Ilmu syar'i, ilmu agama sudah tidak nampak. Yang kedua, kathratul jahli. Banyaknya kebodohan. Banyak orang yang sudah tidak mengerti tentang wajah Islam yang sesungguhnya. Banyak orang yang tidak mengerti tentang apa itu syariat Islam. Banyak orang yang tidak mengenal ajaran-ajaran Islam. Padahal kalau diperiksa identitasnya, Muslim. Yang ketiga, istihkamul hawa, memperturutkan hawa nafsu. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan, la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa syarrun min al-yawmi alladhi kana qablahu hatta taqum as-sa'ah. Tidak akan datang kepada kalian satu hari melainkan hari tersebut keadaannya akan lebih buruk dibandingkan dengan hari sebelumnya. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Dan hari besok akan jauh lebih buruk lagi keadaannya dibandingkan dengan hari ini. Kondisi yang seperti ini terus terjadi. Sampai kapan? Hatta taqumas sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Keburukan demi keburukan, kerusakan demi kerusakan, bukannya berhenti, tetapi semakin besar, semakin besar, semakin aneh, semakin tidak bisa terpikirkan oleh akal kita, terus terjadi sampai hari kiamat. Kemudian kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, lastu a'ni rokho'an minal aish yusibuhu wala malan yufiduhu. Namun yang aku maksudkan dengan keburukan di sini bukanlah kesulitan untuk mencari penghidupan, bukan pula karena tidak ada harta benda yang bisa dimanfaatkan. Walakin, akan tetapi, la ya'ti 'alaikum yawmun illa wa huwa aqallu 'ilman minal yaumi alladhi mada qablahu. Akan tetapi, yang dimaksud adalah bahwa tidak akan datang kepada kalian suatu hari melainkan keberadaan ilmu di hari tersebut akan semakin sedikit dibandingkan dengan hari yang sebelumnya. Keberadaan ilmu Islam di hari ini berkurang lebih sedikit dibandingkan dengan kemarin. Dan esok hari keberadaan ilmu akan jauh lebih sedikit lagi dibandingkan dengan hari ini. Terus kondisi yang seperti ini akan terjadi sampai kapan? Sampai terjadinya hari kiamat. Dan fitnah yang paling besar yang nanti akan terjadi di akhir zaman adalah khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Keberadaan ilmu menjadi sedikit, artinya sedikit sekali orang yang perhatian terhadap ilmu agama. Masjid-masjid kosong dari pengajian-pengajian. Para ulama satu persatu meninggal dunia. Kalaupun masih ada orang yang berilmu, maka keberadaannya sudah tidak dihormati. Fa'idha dahabal ulama, jika ilmu semakin sedikit keberadaannya dan para ulama sudah tidak ada, istawa annas, manusia keadaannya jadi sama rata. Tidak ada di antara mereka yang mengerti, tapi semuanya sama. Kalau sudah seperti ini, fala ya'muruna bil ma'ruf wala yanhauna 'anil munkar, tidak ada lagi amar ma'ruf dan tidak ada lagi nahi mungkar. Manusia tidak lagi memiliki kesemangatan untuk beramar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Semuanya cenderung pasif. Fa'inda dhalika yahlikun, Ketika itulah akan terjadi kebinasaan dan kerusakan dalam segala hal. Muncul pemahaman-pemahaman yang batil. Muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Pemahaman-pemahaman yang jauh dari bimbingan Islam yang sesungguhnya. Muncul kembali faham-faham radikal semacam Khawarij, ISIS, Al-Qaeda, terorisme. Yang katanya memperjuangkan Islam. Tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah menghancurkan Islam. Yang katanya membela hak-hak kaum muslimin, tetapi yang terjadi sesungguhnya membunuh kaum muslimin. Muncul faham Syiah yang katanya sebagai orang-orang atau sebagai sebuah paham yang menjunjung tinggi dan menghormati Ahlul Bait, keluarga Nabi alaihi salatu wasalam, tetapi sesungguhnya mengkafirkan mereka, mengkafirkan para sahabat, tidak menghormati Ahlul Bait, menjatuhkan kehormatan-kehormatan para sahabat, bahkan kehormatan Nabi alaihi salatu wasalam. Mereka mengatakan bahwa wahyu itu tidak hanya turun kepada para anbiya, kepada para nabi, tetapi wahyu itu juga turun kepada imam-imam kami. Yang maksum, yang terjaga dari kesalahan itu bukan saja para anbiya, bukan saja Nabi alaihi salatu wasalam, tetapi imam-imam kami juga sama, maksum, terjaga dari kesalahan. Sahabat Abu Bakar dan Umar adalah berhala dari berhalanya Quraisy. Mereka mengkafirkan istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Padahal sesungguhnya kalau bicara tentang Ahlul Bait Rasulullah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya yang paling pertama masuk ke dalamnya adalah istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Tetapi bagi mereka istri-istri Nabi itu kafir semua. Muncul lagi pemahaman Gavatar, gerakan Fajar Nusantara, menghina syariat Islam, meninggalkan rukun-rukun Islam. Tidak salat, tidak zakat. Bahkan meyakini ada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jaringan Islam liberal, pluralisme, dan faham-faham lainnya yang subhanallah sangat jauh sekali dari bimbingan Islam. Ditambah lagi dengan dekadensi moral, kerusakan yang merajailah, perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi lagi, terang-terangan. Seks bebas, pergaulan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram tidak ada batas, perzinahan di mana-mana, lesbi, gay, biseksual, transgender, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamah. Kita miris melihatnya. Sungguh merupakan musibah yang besar ketika semua kerusakan ini ternyata dari kalangan kaum muslimin masih saja ada yang menjadi pendukungnya. Ini salah satu bukti tentang munculnya berbagai macam kerusakan dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dari hari ke hari terus. Dan ingat, kerusakan dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari Islam ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Ini akan terus terjadi dan akan terus bermunculan. Pemahaman menyimpang apa saja mesti ada pengikutnya. Perbuatan keji bentuk apa saja mesti ada pelakunya. Itu semua karena tiga hal. Tidak ada ilmu, kebodohan merajalela, istihkamul hawa. Banyak orang yang cenderung memperturutkan hawa nafsunya. Oleh karena itu semua ini tidaklah terjadi dengan sendirinya, tetapi ada sebab yang melatar belakanginya. Sebelum kita sampaikan beberapa hal yang penting bagi para pemuda agar bisa selamat dari kondisi yang seperti ini, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa penyebab dibalik terjadinya semua itu. Terjadinya kemerosotan dalam hal moral dan munculnya paham-paham yang menyimpang. Di antaranya, sebab pertama adalah mukhalafatus syariah. Penyelisihan terhadap syariat. Penyelisihan terhadap syariat yang dimaksud adalah menyelisihi perintah Allah dan menyelisihi perintah Rasul. Menentang perintah Allah dan Rasul, meninggalkan perintah Allah dan Rasul. Sungguh ini merupakan penyebab terbesar terjadinya berbagai macam kerusakan. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya. Di Quran surat An-Nur ayat yang ke-63, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya takut orang-orang yang menyelisihi perintah-Nya, di mana akan ditimpakan kepada mereka karena perbuatan tersebut suatu fitnah, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan dalam tafsirnya, ayyu khalifuna amrun nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bitarkil amal bimuqtadah. Maksudnya adalah menyelisihi perintah Nabi alaihi salatu wasalam dengan tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya, tidak peduli dengan perintah Nabi alaihi salatu wasalam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya juga mengatakan, ai an amri Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa sabiluhu wa minhajuhu wa sunnatuhu wa syari'atuhu fatuzanul aqwalu wal a'malu bi aqwalihi wa a'malihi fama wafaqa dhalika qubila وَمَا خَالَفَهُ فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى قَائِلِهِ وَفَائِلِهِ كَائِنًا مَنْكَانَ. Maksudnya adalah menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan jalannya, manhajnya, metodenya, sunnahnya dan syariatnya. Hendaknya takut siapa saja yang menyelisihi jalan Nabi alaihi salatu wasalam. Hendaknya takut siapa saja yang menyelisihi metodologi Nabi alaihi salatu wasalam. Hendaknya takut bagi siapa saja yang menyelisihi sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya takut bagi siapa saja yang menyelisihi syariatnya. Ancamannya sangat besar. Antusibahum fitnah. Aw yusibahum adzabun alim. Ditimpakan fitnah, berbagai macam ujian, cobaan, kekacauan, kerusakan, atau nanti di akhirat berupa azab yang pedih. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fatuzanul aqwalu wal a'mal bi aqwalihi wa a'malihi. Maka seluruh ucapan, seluruh perbuatan itu hendaknya ditimbang di atas ucapan dan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam. Jadikan ucapan dan perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam sebagai barometer, sebagai pijakan, sebagai dasarnya. Fama wafaqa qubila. Yang sesuai diterima. Kalau yang bertolak belakang, maka ditolak, dikembalikan kepada yang mengucapkannya dan melakukannya, siapapun itu. Karena itu ikhwanu fiddin kaum muslimin rahimakumullah, tidak boleh bagi seorang pun keluar dari syariat Nabi alaihi salatu wassalam. Islam itu adalah agama syariat. Kita diperintahkan untuk berada di atas syariat tersebut. Siapa yang keluar darinya menyimpang, celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan untukmu wahai Muhammad suatu syariat. Kami jadikan engkau berada di atas syariat tersebut, fattabi'ha, maka ikutilah syariat itu. Dan jangan sekali-kali engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Semakin jauh seseorang dari bimbingan agama yang benar, semakin riskan jatuh ke dalam berbagai macam kerusakan dan penyimpangan. Ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah, ayat tadi adalah merupakan ancaman yang keras dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang berpaling dari manhaj Rasul, siapa yang berpaling dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditimpakan fitnah kepadanya. Fitnah yang dimaksud di ayat itu adalah ujian, cobaan. Kalau kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan fitnah di ayat tersebut adalah al-qatlu, pembunuhan. Pembunuhan akan merajalela, terjadi di mana-mana. Adapun menurut Imam Atha bin Abi Rabah, yang dimaksud dengan fitnah di situ adalah zalazil wa ahwal. Keadaan yang tidak menentu dan berbagai macam keguncangan-keguncangan. Ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah, sungguh banyak dari kita kaum muslimin, baik disadari ataupun tidak, melakukan penyimpangan atau berpaling dari syariat Allah Rabbul Alamin. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Thaha ayat 124, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Tidak ada keamanan, tidak ada kenyamanan, keadaan yang mencekam. Banyak kerusakan yang terjadi, ketakutan yang dialami oleh banyak orang. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Ini akibat apa? Akibat berpaling dari peringatan Allah Azza wa Jalla. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan orang-orang yang seperti itu nanti pada hari kiamat kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Sungguh banyak dari kita kaum muslimin saat ini yang juga berpaling dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau menyatakan, "Faman ragiba an sunnati falaisa minni." Hadis yang sudah dihafal oleh banyak dari kita. Sering mendengar ini dalam setiap kesempatan. Apalagi dari ketika mengadakan resepsi pernikahan, selalu diawali dengan "Faman ragiba an sunnati falaisa minni." Seolah-olah yang sunnah, yang merupakan jalan Nabi, itu hanya nikah saja. Barang siapa yang membenci terhadap sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah, akibat dari berpaling terhadap peringatan Allah Azza wa Jal, maka terjadilah kehinaan, kemunduran, kemerosotan, keguncangan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam firman-Nya Quran surat Al-Mujadilah ayat yang ke-20. Kata Allah, "Innal ladzina yuhadunallaha wa rasulahu ulaika fil adalli." Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka mereka benar-benar berada dalam kehinaan. Maka tidak ada jalan lain agar kita bisa selamat dari berbagai macam kerusakan, kerusakan akidah atau kerusakan moral, kecuali dengan kembali kepada agama Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya, dan senantiasa menjadikan syariat Allah sebagai hakim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Rabbmu, sungguh mereka itu tidaklah dikatakan beriman, "hatta yuhakimuka fima syajara bainahum," sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Jika kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kepada Rasul, "in kuntum mu'mini." Jika kalian benar-benar menyatakan sebagai orang-orang yang beriman. Dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan rahmat-Nya. Allah akan menurunkan kasih sayang-Nya. Allah nyatakan hal ini dalam Quran surat Al-An'am ayat 155. Kata Allah, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun." Ini adalah kitab Al-Quran, kami telah menurunkannya sebagai sesuatu yang membawa banyak keberkahan. Fattabi'uhu, maka ikutilah tuntunannya, ikutilah bimbingannya. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Taraktukum amrain lan tadhillu ba'di kitabullah wa sunnati." Aku sudah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya sepeninggalku, maka kalian tidak akan sesat, yaitu kitabullah dan sunnahku. Jadi ikhwanu fiddin kaum muslimin rahimakumullah, sebab yang pertama adalah mukhalafatus syari'ah, penyelisihan terhadap syariat. Kemudian sebab yang kedua adalah adz-dzunub wal ma'asi, tidak peduli terhadap dosa dan kemaksiatan. Kita harus menyadarkan diri kita dan seluruh kaum muslimin pada umumnya bahwa sesungguhnya dosa-dosa dan kemaksiatan itu sangat berbahaya. Dosa dan kemaksiatan itu membahayakan hati kita seperti racun yang membahayakan tubuh kita. Efek dari racun itu ada yang langsung membuat seseorang meninggal dunia, dan ada yang efeknya secara perlahan. Dosa dan maksiat seperti inilah pengaruhnya terhadap hati kita, bisa membuat hati kita mati, membuat kita semakin jauh dari Allah Azza wa Jal. Dan sungguh akibat dari dosa dan kemaksiatan itu sangat mengerikan. Kita ingat apa yang membuat angin datang begitu kencang menimpa kaum 'Ad selama 7 hari berturut-turut tidak berhenti, membuat mereka mati bergelimpangan karena angin kencang tersebut. Bagaikan tunggul-tunggul kurma yang lapuk, rumah-rumah mereka hancur, pertanian mereka hancur, peternakan mereka hancur, tidak ada tersisa satupun harta benda milik mereka. Semua itu disebabkan karena dzunub wal ma'asi, dosa dan kemaksiatan yang kaum 'Ad lakukan. Apa yang menyebabkan datangnya halilintar petir yang begitu dahsyat menghantam kaum Tsamud hingga tak menyisakan satupun di antara mereka yang hidup? Jawabannya adalah dosa dan maksiat. Apa yang membuat perkampungan kaum Lut alaihi salatu wasalam diangkat ke atas sampai para malaikat mendengar lolongan anjing-anjing milik mereka? Kemudian kampung tersebut dibalikan, yang bagian atasnya menjadi di bawah dan bagian bawahnya di atas. Kemudian kampung tersebut dihujani batu-batu dari langit. Sungguh ini merupakan azab Allah Azza wa Jal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ingat, azab ini akan kembali terulang jika kaum muslimin ada yang melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh kaum Lut alaihi salatu wasalam. Laki-laki menyukai laki-laki, wanita menyukai wanita. Tidak mustahil azab tersebut akan kembali menimpa siapa saja yang melakukan perbuatan itu. Lesbi, gay, biseksual, laki-laki berpenampilan seperti perempuan, perempuan kelaki-lakian. Ini semua dosa dan maksiat yang sangat besar. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita bisa mengambil pelajaran ibrah. Kita tidak boleh menyombongkan diri di hadapan Allah Azza wa Jal dengan mengatakan mustahil semua itu terjadi. Buktinya banyak orang yang melakukan hal tersebut aman-aman saja, seperti yang dikatakan oleh ulil absar Abdallah, menantang azab Allah Azza wa Jal. Ikhwan fi din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang menyebabkan awan berkumpul di atas kaum Syuaib alaihi salatu wassalam, sampai kaum Syuaib itu kemudian mengira bahwa sebentar lagi hujan akan turun, tetapi yang terjadi api-api dari langit yang turun menimpa mereka. Narang talavva, api-api yang panas menimpa mereka hingga mereka semua binasa. Jawabannya adzunubul ma'asi, dosa-dosa dan kemaksiatan. Apa yang membuat Qarun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar bumi? Rumahnya ditenggelamkan, hartanya ditenggelamkan, keluarga semuanya tenggelam. Jawabannya adzunubul ma'asi, dosa dan maksiat. Apa yang membuat Bani Israel dulu didatangi oleh sekawanan orang yang kuat-kuat? Mereka menjarah perkampungan Bani Israel, membunuh laki-lakinya, menawan wanitanya, merampas harta bendanya, menghancurkan rumah-rumahnya. Jawabannya adalah adzunub wal ma'asi. Semua ini diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran supaya menjadi pendidikan bagi kita, supaya menjadi renungan bagi kita bahwa dosa dan maksiat itu adalah sesuatu yang berbahaya bagi kita kaum muslimin. Pernahkah kita berpikir fenomena keanehan-keanehan yang terjadi sekarang ini itu akibat dari dosa dan maksiat yang kita lakukan? Pernahkah kita merenung penyimpangan-penyimpangan yang aneh, akidah-akidah yang nyeleneh itu terjadi karena akibat jauhnya kita dari Allah? Kerusakan perbuatan-perbuatan yang keji dengan berbagai macam bentuknya terjadi. Pernahkah kita berpikir bahwa itu semua karena dosa dan maksiat yang kita lakukan? Semakin jauh kita dari Allah, semakin banyak kita melakukan kemaksiatan, akhirnya kita akan menganggap kemaksiatan itu sesuatu yang biasa. Dan kalau sudah seperti ini, maka kita tidak akan pernah peduli lagi terhadap apa yang namanya kemaksiatan dan dosa. Inilah yang menyebabkan terjadinya kerusakan dalam akidah, dalam akhlak, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam segala hal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, apa yang menjadi penyebab itu? Sekali lagi, innama sababuhu adz-dzunub wal ma'asi. Penyebabnya adalah dosa dan maksiat. Allati fashat wa intasyarat, yang menyebar luas, ammat. asbahat ma'lufan, dosa dan maksiat ini menjadi sesuatu yang akrab dalam kehidupan kaum muslimin. Padahal sesungguhnya dosa dan maksiat itu adalah sesuatu yang membinasakan kaum muslimin. Ini kondisi yang sangat berbahaya. Kalau kita kaum muslimin akrab dengan dosa dan kemaksiatan, ini tanda-tanda bahwa kita akan binasa. Dalam sebuah riwayat dari Ummu Habibah bintu Abi Sufyan dari Zainab bintu Jahshin radhiyallahu taala anha, anna Nabi alaihi salatu wassalam dakhala alaiha faz'an. Suatu ketika Nabi masuk menemuinya dalam keadaan faz'an, kaget, ya, panik. Dalam keadaan panik, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berkata, la ilaha illallah wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wailun lil arab, sungguh celaka bagi orang-orang Arab. Ini pernyataan Nabi dulu. Sungguh celaka bagi orang-orang Arab. Min syarrin qad iqtarab, dari sebuah kejelekan, keburukan yang sebentar lagi akan mendekat. Futihal yaum min radmi ya'juj wa ma'juj, sungguh hari ini telah terbuka, telah terbuka tembok atau benteng Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum yang merusak di muka bumi yang nanti akan keluar di akhir zaman. Pertanda sebentar lagi kiamat akan datang. Dan sekarang mereka ada terisolasi dengan sebuah benteng. Nabi alaihi salatu wasalam dulu sudah mengatakan bahwa hati-hati, celaka orang-orang Arab, dari kejelekan yang sudah dekat akan datang kepada mereka. Karena pada hari ini benteng yang menghalangi dua kaum Ya'juj dan Ma'juj itu sudah mulai terbuka. Nabi alaihi salatu wasalam menggambarkan dengan seperti ini, membuat lingkaran jari telunjuk dengan ibu jari terbuka seperti ini. Ini dulu, bukan sekarang, dulu Nabi mengatakan seperti itu. Semakin terbuka, semakin terbuka, semakin nampak kejelekan-kejelekan, semakin nampak kerusakan-kerusakan, hingga akhirnya terjadilah kerusakan yang paling besar menjelang datangnya hari kiamat. Dan ketika akan datang hari kiamat, orang-orang soleh itu sudah diwafatkan terlebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan datang angin sepoi-sepoi yang kedatangan angin ini akan mewafatkan orang-orang soleh semuanya, sehingga orang-orang soleh itu tidak akan mengalami terjadinya hari kiamat. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, inna min syirorin nas man yudrikuhum sa'ah wahum ahya. Sesungguhnya makhluk yang paling buruk, manusia yang paling jelek keadaannya adalah mereka-mereka yang ketika terjadinya hari kiamat mereka masih hidup dan mengalami terjadinya hari kiamat itu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya diwafatkan olehnya terlebih dahulu sebelum hari kiamat itu benar-benar terjadi. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, atau Zainab bintu Jahshin berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, ketika kejelekan itu benar-benar datang, apakah kita semua akan binasa sementara di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, na'am idza kathural khabath, ya, kalau kejelekan itu sangat banyak jumlahnya. Ini selaras dengan apa yang telah diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Hati-hati kalian dari suatu fitnah, suatu keburukan, suatu kejelekan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di kalangan kalian saja. Ketika Allah menurunkan azab, maka semua orang akan terkena imbasnya. Baik yang saleh, apalagi yang tidak saleh, semua kena ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya. baru kemudian nanti di yaumil qiyamah mereka dibangkitkan ala nawayahum, sesuai dengan niat-niatnya. Ikhwan fillah kaum muslimin rahimakumullah, ada riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi ayunikum minasy-sya'ri in kunna la na'udduha ala ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, sungguh kalian benar-benar melakukan satu perbuatan, satu dosa yang bagi kalian atau dalam pandangan kalian lebih kecil, lebih tipis daripada sehelai rambut. Namun bagi kami di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap perbuatan dosa yang kecil itu adalah sesuatu yang membinasakan. Kalau di masa Rasul, para sahabat menganggap semua dosa itu besar, semua dosa itu membinasakan. Tapi sekarang banyak dari kita kaum muslimin yang sudah banyak menyepelekan dosa. Kita anggap dosa yang kecil dalam pandangan mata kita itu sesuatu yang biasa, sehingga kita melakukannya. Tetapi kata sahabat Anas, kalau kami dulu di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam menganggap hal itu sebagai sebuah kebinasaan. Ikhwan fi din kaum muslimin rahimakumullah, apa yang kita sampaikan tadi dari adab-adab dan akibat buruk dari mengabaikan dosa dan maksiat yang terjadi di dunia, maka di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala pun menyiapkan hukuman dan ancamannya. Disebutkan dalam hadis, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan dari sahabat Abu Hurairah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah, wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Setiap umatku sebenarnya mereka akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa sih yang enggan masuk surga itu? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang enggan untuk masuk ke dalamnya. Kemudian diriwayatkan juga dari Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, amma ahlun nar alladhina hum ahluha fa innahum la yamutuna fiha wa la yuhyun. Kata Rasulullah, adapun penghuni neraka alladhina hum ahluha, yang benar-benar menghuni neraka, maka sesungguhnya mereka itu di neraka, la yamutun, tidak mati, wala yuhyun, tidak juga hidup. Walakin nasun asobathumun nar bidhunubihim aw qala bikhatayahum. Akan tetapi ada orang-orang yang mereka masuk ke dalam neraka karena dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Fa amatahum imatatan, kemudian mereka diwafatkan, mereka dimatikan. Hatta idza kanu fahman udhina bisyafa'ah, mereka dimatikan, mereka diwafatkan lantaran siksa api neraka. Hatta idza kanu fahman, sampai ketika benar-benar mereka sudah menjadi gosong karena terbakar api neraka, udhina bisyafa'ah, maka diberikanlah atau diizinkanlah pihak-pihak yang memberi syafaat untuk memberikan syafaat kepadanya. Faji'a bihim dabair, mereka akan didatangkan secara berkelompok-kelompok. Fabathu ala anharil jannah, mereka kemudian dilemparkan ke sungai yang ada di surga. Thumma qila, kemudian dikatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah afidhu alaihim, wahai penduduk surga, tuangkanlah air kepada mereka. Fayanbutuna nabatal habbah takunu fi hamilis sail, hingga mereka kemudian tumbuh kembali, hidup kembali, persis seperti biji-bijian yang tumbuh ketika terus disirami oleh air. Ini berlangsung terus. Mereka orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat akan dihukum di neraka. Dari kalangan kaum muslimin, mereka akan merasakan azabnya neraka. Hingga tubuh mereka semua gosong, hancur. Kemudian mereka diizinkan untuk mendapatkan syafaat. Kondisi ini tentu saja gambaran betapa azab Allah Subhanahu wa taala terhadap para pelaku dosa dan maksiat itu sangat besar. Sehingga banyak di kalangan para ulama yang menyebutkan dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan. Di antaranya adalah dalam kitab Al-Jawabul Kafi, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dampak-dampak tersebut. Antara lain yang pertama, hurmanul ilmi, dosa dan maksiat akan mencegah datangnya ilmu. Ini dampak yang pertama. Karena ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun yaqdhifullah ala qalbir rajul. Ilmu itu cahaya yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan ke dalam hati seseorang. Ketika seseorang itu melakukan dosa dan maksiat, maka ilmu itu akan tertahan untuk bisa masuk ke dalam hati. Ini dampak buruk yang pertama. Kemudian yang kedua, hurmanur rizqi. Dosa dan maksiat akan menghalangi datangnya rezeki. Disebutkan dalam Musnad Ahmad dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, innal abda la yuhramur rizqu bidzan bin yusibuhu. Sungguh seorang hamba benar-benar akan terhalangi mendapatkan rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Mungkin kesulitan mencari nafkah, mendapatkan rezeki itu karena ada kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Karena itu butuh bagi kita untuk selalu introspeksi, selalu muhasabah. Jangan menyalahkan Allah, jangan berburuk sangka kepada Allah. Kita harus introspeksi diri. Mungkin keburukan ini terjadi karena ulah kita. Ma asabakum min musibah illa fabima kasabat aydikum. Musibah apapun yang menimpa kalian, sungguh itu disebabkan karena ulah kalian sendiri. Yang ketiga, ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah, adalah hurmanut ta'ah, terhalangnya untuk dapat melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang sebagian kita ada yang merasa sulit sekali untuk melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin yang menjadi penyebabnya adalah karena dosa dan maksiat yang dilakukan. Kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa menjalankan ketaatan kepadanya. Bersyukur kepada Allah. Dan ingat bahwa semua ini atas pertolongan Allah, bukan karena kehebatan kita. Kita tidak memiliki kekuatan apapun tanpa ada pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kembalikan semuanya kepada Allah. Jauhi perbuatan dosa dan maksiat. Ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah, untuk sesi pertama kita cukupkan sampai di sini. Mungkin istirahat sejenak dan nanti insyaallah kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.